Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kita masih membahas panduan adab-adab seorang muslim yang hendak menghadiri pelaksanaan sholat Id. Telah kita sampaikan beberapa adab yang perlu untuk diketahui dan diamalkan. Di antaranya adalah disunahkan untuk mengenakan pakaian yang terbaik ketika akan menghadiri sholat Id. Kemudian dianjurkan untuk makan kurma dengan jumlah yang ganjil sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Adapun untuk sholat Idul Adha, maka tidak disunnahkan untuk makan. Kemudian dianjurkan pula untuk mandi dan berangkat dengan berjalan kaki menuju musola atau lapangan. Kemudian tidak ada adzan dan tidak ada iqamah, tidak ada sholat sunnah qabliyah maupun ba'diyah sebelum atau sudah sholat Id. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ada berikutnya dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Wa rukhisa liman yashhadu salatal idi an yajlisa lil khutbah au an yadhhab. Dan diberi rukhsah, diberi keringanan bagi seseorang yang menghadiri salat Id untuk duduk mendengarkan khutbah au an yadhhab, atau pergi meninggalkan musala. Karena mendengarkan khutbah Id itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib hukumnya seperti mendengarkan khutbah sholat Jumat. Sehingga seorang yang berhalangan atau ada keperluan yang penting, maka tidak masalah, boleh baginya untuk pergi meninggalkan musola. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mengatakan kepada para sahabatnya, inna nakhtubu faman ahabba an yajlis lil khutbah fal yajlis wa man ahabba an yadhhaba fal yadhhab. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya kami akan menyampaikan khutbah, barang siapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, falia jelis, maka silakan dia duduk. Namun siapa saja yang ingin untuk pergi karena suatu kepentingan, falia tahab, maka silakan dia pergi. Sehingga sekali lagi hukumnya adalah sekedar sunnah, tidak sampai wajib untuk mendengarkan khutbah. Kemudian ada berikutnya, wa kana yadhhabu min tariqin wa ya'udu min tariqin akhar. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke musalla melalui suatu jalan. Wa ya'udu min tariqin akhar. Dan beliau pulang melalui jalan yang lain. Sehingga disunahkan bagi seseorang yang hendak berangkat menuju musalla untuk mengambil suatu jalan dan ketika pulang mengambil jalan yang lain. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Idza kana yaumul 'id khalafa at-tariq." Kata Jabir radhiyallahu anhu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melakukan sholat Id, beliau pun mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan ketika pulang dari musola. Namun hukumnya sekedar sunnah. Kalau seandainya sulit untuk diupayakan, maka tidak masalah. Kemudian dianjurkan pula bagi seorang makmum untuk berangkat menuju ke musola lebih awal, dalam arti segera berangkat menuju ke lapangan. Itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Adapun seorang imam, maka dianjurkan untuk berangkat terakhir sebelum pelaksanaan sholat Id. Ini yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika sudah siap para makmum, maka sholat Id segera dilaksanakan. Kemudian telah kita sampaikan pula bahwa seorang muslim dianjurkan untuk berjalan kaki menuju musola apabila hal tersebut memungkinkan. Karena itulah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau memiliki kendaraan seperti unta atau yang semisalnya. Namun beliau senantiasa berjalan kaki menuju musola untuk melakukan sholat Id. Dan setiap pelangkah akan terhitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak langkahnya, maka semakin besar pahalanya. Dan ini hukumnya sunnah. Kalau seandainya tidak bisa karena tempatnya jauh, maka boleh berangkat ke musola dengan naik kendaraan. Kemudian telah kita sampaikan pula tentang dianjurkannya untuk bertakbir mulai dari rumah sampai ke musola dengan mengeraskan suara. Dianjurkan untuk mengumandangkan takbir sepanjang perjalanan menuju ke musola. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Bagi seorang muslim laki-laki, maka hukumnya sunnah. Adapun bagi seorang wanita, maka tidak dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika bertakbir. Kemudian ketika imam sudah datang, maka takbirnya dihentikan untuk melakukan sholat Id. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kemudian di sini penulis rahimahullah membawakan penjelasan Ibnu Daqiqil 'Aid tentang hal ini. Beliau mengatakan, "La khilafa fi anna salatal 'idaini min asy-sya'air al-matlubati syar'an." Beliau mengatakan, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya sholat dua hari raya itu termasuk perkara yang dituntut secara syar'i. Dalam arti para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya sholat dua hari raya. Tidak ada khilaf di kalangan mereka tentang disyariatkannya sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha Yang dikhilafkan oleh para ulama adalah tentang hukumnya, apakah wajib atau sekedar sunnah. Ini yang dipermasalahkan oleh para ulama. Namun tentang disyariatkannya sholat id, maka seluruh ulama telah sepakat. Sholat id adalah ibadah yang disyariatkan. Wa qad tawatara biha an-naqlu alladhi yaqta'ul 'udhr. Dan hadisnya telah mencapai derajat mutawatir. Mutawatir itu artinya sangat banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut, diriwayatkan dari sekian banyak sahabat. Alladhi yaqta'ul 'udhr, yang memotong udzur seorang hamba untuk tidak menghadirinya dengan sengaja. Tidak menghadiri pelaksanaan sholat id tanpa udzur yang syar'i. Wa awalu sholatin sholaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatu Idul Fitri fi sanati tsaniyah minal hijrah. Dan sholat id yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholat Idul Fitri pada tahun 2 Hijriah. Ini sholat id yang pertama kali dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat Idul Fitri pada tahun 2 Hijriah. Adapun sebelumnya, maka tidak disyariatkan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. 2 tahun setelah hijrah baru disyariatkan sholat tersebut. Kemudian, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini. An Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-'idaini qabla al-khutbah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar selalu melakukan sholat 2 hari raya sebelum khutbah. Demikian dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, beliau adalah putranya khalifah yang kedua, Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar Ibnu Khattab Al-Qurashi Al-Adawi, seorang sahabat yang sangat semangat, sangat antusias untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau masuk Islam bersama dengan ayahnya, Umar radhiyallahu anhu. Namun beliau tidak ikut dalam perang Badar dan Uhud karena usia beliau yang masih sangat muda saat itu. Sempat meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut dalam perang Uhud, namun tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih sangat muda saat itu. Dan baru diizinkan oleh Nabi dalam perang Khandaq. Demikian sekilas tentang biografi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Maka dalam hadis ini, beliau radhiyallahu anhuma memberitakan bahwa kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua khalifah pengganti beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar, adalah mereka senantiasa melakukan sholat id sebelum khutbah. Dan ini merupakan sunnah yang terus diamalkan oleh para ulama dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Sampai akhirnya ada seorang khalifah dari Bani Umayyah yang bernama Marwan Ibnul Hakam. Dia mendahulukan khutbah daripada sholat. Dialah orang yang pertama kali mendahulukan khutbah sebelum pelaksanaan sholat id, sehingga diingkari perbuatannya oleh sebagian sahabat seperti Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Karena memang Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya tidak pernah sama sekali melakukan khutbah sebelum Id. Sehingga dari hadis yang ringkas ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya adalah tentang disunahkannya untuk melakukan sholat Id sebelum khutbah. Dan ini merupakan perkara yang telah disepakati keabsahannya oleh para ulama. Disunahkan untuk mendahulukan sholat sebelum pelaksanaan khutbah. Kemudian dianjurkan pula untuk memulai khutbah dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dilakukan oleh para khatib saat ini. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Itu hukumnya sunnah. Sama seperti dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Kemudian khutbahnya hanya sekali menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang kuat. Tidak sebagaimana dalam pelaksanaan sholat Jumat yang khutbahnya dua kali dengan duduk di antara dua khutbah. Adapun untuk sholat Id maka khutbahnya hanya sekali menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Kemudian disunahkan pula untuk memperbanyak takbir ketika khutbah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seorang khatib dianjurkan untuk memperbanyak takbir dalam khutbahnya. Kemudian juga dianjurkan untuk memilih tema khutbah sesuai dengan kondisi kaum muslimin saat itu. Ketika khutbah Idul Adha misalnya, maka tema yang diangkat bisa berupa adab-adab menyembelih hewan kurban misalnya, atau adab-adab ketika hari tasyrik dan yang semisalnya. Ketika khutbah Idul Fitri maka bisa mengambil tema yang terkait dengannya, mungkin terkait dengan kewajiban untuk tetap istiqomah dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan, setelah selesainya bulan Ramadan, atau mungkin bertemakan tentang berbagai kemungkaran yang terjadi pada hari Idul Fitri dan yang semisalnya. Yang jelas berusaha untuk mengangkat tema yang tepat sesuai dengan kondisi kaum muslimin saat itu. Dan ini merupakan metode dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkhutbah atau menyampaikan ceramah kepada para sahabat. Secara global, ceramah beliau atau tausiah beliau terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tausiah atau ceramah yang sifatnya rutin, seperti misalnya khutbah Jumat. Khutbah yang dilakukan setiap pekan pada hari Jumat. Termasuk diantaranya adalah khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha. Kemudian jenis yang kedua adalah tausiah atau khutbah yang sifatnya insidental, seperti misalnya khutbah ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Maka tema yang beliau angkat saat itu terkait dengan apa yang sedang dialami oleh kaum muslimin terkait dengan gerhana matahari atau bulan, tentang disyariatkannya sholat kusuf atau sholat gerhana, terkait dengan keyakinan orang-orang jahiliyah yang salah terhadap fenomena gerhana bulan atau matahari, dan begitu seterusnya. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut untuk kita contoh dan kita amalkan. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk kepada hadis yang kedua dalam bab ini. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qaal, diriwayatkan dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qaal, beliau mengatakan, khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaumal adha ba'da shalah. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah kepada kami, menyampaikan khutbah kepada kami pada hari raya kurban setelah sholat. Faqal, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melakukan sholat Id sebagaimana sholatnya kami, sholat Id yang ma'ruf dan telah kita amalkan selama ini, jumlahnya 2 rakaat, kemudian rakaat yang pertama ada 7 takbir selain takbiratul ihram, kemudian rakaat yang kedua ada 5 takbir selain takbir intiqal. Disunahkan untuk mengangkat tangan ketika bertakbir, baik pada rakaat yang pertama maupun rakaat yang kedua. Dan tidak ada doa atau zikir di antara kedua takbir, sehingga boleh untuk diam di antara 2 takbir tersebut. Nah, atau membaca zikir menurut sebagian ulama, mungkin tasbih, tahmid atau yang semisalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang melakukan salat Id sebagaimana salatnya kami, wa nasaka nusukana, dan berkorban sebagaimana korban kami, faqad asaba nusuk, maka sungguh kurbannya telah benar. Artinya menyembelih hewan kurban setelah pelaksanaan salat Id. Faqat asaban nusuk, kata beliau, maka sungguh kurbannya telah benar. Wa man nasaka qabla shalah fala nusukalah, dan siapa saja yang berkorban atau menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan salat Id, fala nusukalah, maka tidak ada kurban baginya. Dalam arti kurbannya tersebut terhitung sebagai sedekah biasa, sehingga tidak sah dan harus diulang kurbannya, kecuali apa yang akan disebutkan oleh mu'alif rahimahullah pada hadis berikutnya. Nah, dan ini insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, cukup sampai di sini dulu. Wallahu alam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallah.